Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini, yaitu pada tanggal 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2022, insyaallah taala kita akan memulai kajian kita di Masjid Nur Jamil ini, barakallahu fikum, yang tentunya ini semua barakallahu fikum tidak lain dan tidak bukan adalah berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata, melalui sebab kebaikan, melalui sebab kemudahan yang diberikan oleh para pengurus masjid ini barakallahu fikum, yang mana kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar para pengurus masjid tersebut yang mengurus masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, tentunya mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya sebaik-baik balasan adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang insyaAllah akan rutin kita kaji, barakallahu fikum, penting bagi kami untuk menasihati diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian berkaitan tentang barakallahu fikum, mewujudkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat tahu bersama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita barakallahu fikum. Dan kenikmatan yang besar yang mungkin ini sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah kenikmatan tatkala dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim. Tatkala hamba ini dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim. Maka bagaimana bentuk rasa syukur seorang muslim ini terhadap agama yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepadanya, agama yang hak, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang mampu menghantarkan hamba tersebut ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak lain dan tidak bukan cara bersyukur adalah dengan peduli terhadap keislamannya. Ya. Peduli terhadap keislamannya, peduli terhadap agamanya. Ya. Bagaimana cara kepedulian tersebut wujud daripada kepedulian seorang hamba terhadap Islam yang Allah pilih sebagai agamanya, barakallahu fikum, yang ini nikmat di atas segala nikmat. Ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan apa? Dengan mengkaji, dengan belajar, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, mengkaji, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, beramal dengannya, ya, barakallahu fikum, dan melestarikan dengan cara mendakwahkannya. Ya, barakallahu fikum. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana seorang hamba, ya, apabila diberikan kebaikan, ya, oleh misalnya tetangganya, ya, ataupun barakallahu fikum diberikan na'am, ya, sebuah hadiah oleh saudaranya, pasti dia sangat senang, dan bentuk rasa syukur atas pemberian itu apa? Terkadang dia membalasnya, berusaha berbuat baik kepada orang yang memberikan tersebut. Ya, maka kepada sesama manusia saja kita saling menjaga rasa syukur tersebut, ya, saling barakallahu fikum na'am, ya, berbuat baik. Lalu apa yang membuat kita barakallahu fikum, ya, tertahan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kita sebagai hamba yang muslim. Ya, barakallahu fikum. Maka lebih-lebih lagi, ya, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita wujudkan dengan belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan ilmu yang kita ketahui, barakallahu fikum, dan mendakwahkan ilmu tersebut, barakallahu fikum. Nah, dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, tentu saja barakallahu fikum, ya, di antara ilmu yang penting untuk dikaji oleh seorang muslim sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah barakallahu fikum ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Ya, yaitu Al-Quran. Ya, yani kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Karena dengan mengilmui, mengenal, mengetahui apa isi kandungan Al-Quran, ya, maka kita akan terarah hidup kita. Ya, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan, telah syariatkan. Sehingga kehidupan kita tertata. Ya, karena Al-Quran tersebut adalah sebagai pengayom, sebagai sumber, ya, kehidupan bagi umat manusia. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dalam kehidupan kita memiliki tujuan. Apa sih tujuan hidup? Ya, maka kita lihat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Melainkan untuk beribadah. Ini tujuan hidup kita. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan tujuan hidup kita apa? Untuk memperbanyak harta. Untuk menimbun-nimbun harta. Bukan tujuan hidup kita untuk berfoya-foya. Bukan tujuan hidup kita untuk makan dan minum. Sekedar makan dan minum. Ya. Kalau hanya tujuan hidup sekedar makan dan minum. Kemudian mohon maaf. Jima. Ya, berhubungan suami istri. Barakallahu fikum. Ini apa bedanya dengan hewan ternak? Ya. Apa bedanya dengan hewan ternak? Yang memang mereka tidak punya tujuan hidup. Melainkan makan, minum. Ya, barakallahu fikum. ya, melampiaskan syahwatnya, ya, barakallahu fikum. Nah, inilah mereka. Tapi manusia Allah muliakan, barakallahu fikum, dengan Al-Qur'an. Ya, manusia Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Al-Qur'an untuk dikaji, untuk dipelajari. Ya, agar dia mengenal, agar dia tahu arah jalan ke mana dia harus melangkah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kehidupannya jelas tertata. Ya, barakallahu fikum, terkonsep. Dia tahu bahwasanya dunia ini fana, dunia ini tidak akan kekal, akan berakhir, akan hancur. Kehidupan yang fana nanti di akhirat. Ya, di syurganya Allah Subhanahu wa taala tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga dia berbekal, mempersiapkan diri, ya, bersabar dalam kehidupan yang sementara ini, menghadapi berbagai macam ujian, musibah, ya, yang dia harus hadapi, dia bersabar. Ya, karena kehidupan ini sesaat, singkat. Ya. Dia korbankan, barakallahu fikum, kesabarannya di kehidupan dunia ini, tujuannya apa? Agar mendapatkan kehidupan yang nikmat, yang kekal, abadi selama-lamanya, yang tidak ada habisnya nanti di mana? Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kami ingin mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kembali fokus kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan untuk kembali, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tujuan hidup kita. Ya. Dan sering kami ingatkan, jangan difahami yang namanya ibadah selalu berada di masjid. Ya, salat terus di masjid, ya, tidak pernah keluar dari masjid. Tidak. Ya, maka perlu kita kaji Al-Qur'an biar tahu kita ibadah itu apa saja, bagaimana cakupan ibadah tersebut. Ya, sehingga penting untuk kita mengkaji, ya, Al-Qur'anul Karim sebagai bimbingan bagi umat ini, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Perlu diketahui juga, barakallahu fikum. Ya. Seorang hamba tentu menginginkan kemuliaan. Ya. Kita hidup di dunia ini ingin mulia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Contoh, sebagaimana kita ingin, ya, agar hidup kita mulia. Ya. Mungkin ada rasa ingin dikenal oleh masyarakat. Ingin menjadi tokoh masyarakat. Ingin dipuji, ingin disanjung, barakallahu fikum, oleh manusia. Ya, na'am. Ya. Ini yang kita cari dalam kehidupan dunia. Ya, barakallahu fikum. Ini tabiat manusia memang menginginkan akan hal itu. Tidak bisa diingkari. Ya, dia tidak mau dihinakan, manusia itu. Dia inginnya dipuji, disanjung, barakallahu fikum, diberikan kemuliaan kepadanya, barakallahu fikum. Ini tabiat. Ya, memang sudah bawaan manusia, memang seperti itu. Namun perlu diingat, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kalau hanya sebatas mencari kemuliaan di dunia, kemuliaan dari sisi manusia, sekali lagi, yang namanya dunia apapun itu sifatnya sementara, sifatnya fana. Hari ini kita dipuji, besok kita dicaci. Ini apabila tujuan kita mencari kemuliaan dari sisi manusia. Ya, barakallahu fikum. Hari ini kita disanjung, besok kita dicaci maki. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena yang namanya kehidupan dunia sifatnya fana, apalagi makhluknya, perasaan makhluk itu terbolak-balik, barakallahu fikum. Terkadang dia senang dengan seseorang, tapi terkadang dia benci dengan seseorang. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat, maka carilah kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan seorang hamba, maka seluruh makhluknya akan ikut memuliakan hamba tersebut. Dan ingat, kemuliaan seorang hamba bukan patokannya harta dunia, kemewahan, jabatan, bukan itu. Ya. Kemuliaan seorang hamba di dunia, barakallahu fikum, tatkala dia na'am memegang prinsip sebagai seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Prinsip dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari kesyirikan, menjalankan keislamannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pembawa Nabi Muhammad yang membawa syariat ini, ya, sehingga apa? Mulia hidupnya, ya, barakallahu fikum, ya. Nah, dia tidak harus ya bergantung kepada orang lain, ya, mengharap kepada orang lain, ya. Allah berikan kecukupan padanya. Inilah salah satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin manusia melihat, wah, orang ini sepertinya di bawah garis kemiskinan, ya. Gajinya, ya, kalau kita lihat pekerjaannya, ya, tidak ada pendapatan tetap bulanan, ya, barakallahu fikum. Tapi ketika kita tanya kepada orang tersebut, ya, "Naam, Bapak punya anak berapa?" "Saya punya anak 7, Pak." "Masya Allah. Apakah Bapak dengan pekerjaan seperti ini bisa mencukupi anak-anak Bapak?" Maka orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjawab, "Walhamdulillah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah saya merasa cukup." Ya. Alhamdulillah, dia tidak. Kalau orang yang tidak diberikan kemuliaan ketika ditanya anak berapa, anak Bapak berapa? 7. "Bagaimana Bapak? Cukup menghidupi anak-anak Bapak?" "Aduh, tak cukup, Pak." "Ya, gimana bisa cukup? Gaji saya sekian." Bawaannya berkeluh kesah terus. Ya, bawaannya berkeluh kesah terus, mengeluh terus. Ini orang yang tidak memiliki kemuliaan insyaallah. Dan terkadang orang melihat, "Wah, orang ini enggak ada rasa syukurnya. Mengeluh terus." Kadang orang juga jengkel dengan orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi kemuliaan insyaallah, apabila hamba itu diberikan kemuliaan, maka hamba itu akan selalu yang pertama keluar dari lisannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, "Walhamdulillah." Ya. "Walhamdulillah, ada rezeki dari Allah. Walhamdulillah, anak saya semuanya bisa makan." Ya, bahkan bisa makan. Ya, barakallahu fikum, sehari 3 kali, "Walhamdulillah." Ya. Nah, ya. Tidak ada yang keluar dari lisannya keluh kesah padahal orang memandangnya kesian. Ya, tapi dia barakallahu fikum tidak pernah merasa bahwasanya dia kurang, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, barakallahu fikum. Nah. Lalu bagaimana kemuliaan, ya, atas diri hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dunia, bagaimana dan di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan Allah berikan kemudahan dia tatkala, barakallahu fikum, ya, di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Ya, dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan penerangan. Dilapangkan kuburnya ketika di padang mahsyar, Allah menaungi dirinya sehingga tidak, ya, merasa kesulitan, kepanasan tatkala menunggu hisab, menunggu hari perhitungan, barakallahu fikum. Nah, ya, dan tentunya kemuliaan yang puncak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil, memilih hamba tersebut yang dimuliakan tadi, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, kita hidup ini mencari kemuliaan dari Allah, bukan dari manusia. Nah, tentu, ya, barakallahu fikum, ya, timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada apa yang kita sebut di awal, belajar agamanya, belajar syariatnya, belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dipajang menjadi pajangan, menjadi perhiasan. Tapi dibaca, dikaji, diamalkan, didakwahkan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, manfaatkanlah Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penting untuk kami sampaikan, barakallahu fikum, semoga menjadi motivasi bagi diri kita berkaitan tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Nah, di antaranya ikhwan fillah rahimahumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dzalikal kitab la raiba fi, inilah kitab, ai Al-Qur'an, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya kepada Al-Qur'an tersebut, ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, barakallahu fi. Al-Quran sebagai petunjuk. Barang siapa yang hari ini kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup, salah dalam menaruh konsep kehidupan, seolah hidup itu harus mengumpulkan banyak harta, seolah yang namanya hidup, kenikmatan hidup itu harus memiliki harta yang banyak, harus memiliki usaha yang luas, yang banyak. Mari kembalikan, kembali kepada Al-Quran. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan petunjuk dari Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Al-Quran, apabila seorang hamba telah diberikan petunjuk oleh Al-Quran, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dia akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, berupaya, berusaha menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, berupaya dan berusaha meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi kami mengajak untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk kembali lagi fokus untuk mengarungi kehidupan ini. Ya. Untuk kembali mengetahui tujuan kita hidup untuk beribadah. Tujuan kita hidup untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Mungkin hari ini kita sudah terlampau banyak lalai, terlampau banyak menghabiskan waktu dalam perkara yang sia-sia. Kita sebagai seorang muslim, ya, tak pernah mensyukuri keislaman kita. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk mencari harta, sibuk mencari pujian manusia, sibuk melakukan pencitraan kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah, ya, inilah keutamaan Al-Quran. Ya, yang pertama, barakallahu fikum, yaitu sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala katakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat ataupun penyembuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Al-Quran itu di antara keutamaan yang juga sebagai obat, baik obat hati maupun obat fisik, obat badan. Ya, terkadang sulit dipercaya, kok bisa? Ya, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ya, barakallahu fikum. Perlu diketahui, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara sebab timbulnya berbagai macam penyakit, contoh misal stroke, contoh misal diabetes, contoh misal hipertensi, ya, barakallahu fikum. Dan berbagai macam penyakit-penyakit mengerikan lainnya. Semua ini bermula dari rusaknya hati. Maksudnya bagaimana? Di antara rusaknya hati apa? Adanya ketidaksabaran dalam menjalani kehidupan. Ya. Tidak memiliki rasa sabar dalam menjalani kehidupan. Semuanya mau dipikirin. Semuanya mau dipikirkan. Ya. Contoh misal tatkala hamba ini barakallahu fikum sedang, ya, dia masya Allah, ya, perniagaannya sudah sedemikian detail, dia perhitungkan matang-matang, ini pasti sukses, pasti berhasil, sehingga dia berani mengeluarkan modal yang besar, ya, barakallahu fikum. Tapi qaddarullah wa masya'a fa'al, Allah balikkan keadaan. Dia tadinya biasa-biasa saja, Allah balikkan keadaan, Allah buat perniagaannya rugi serugi-ruginya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Hati yang sakit tadi tidak sabar menghadapi musibah ini. Ya. Akhirnya apa? Stres dia memikirkan, "Kak, mungkin ini. Gak mungkin ini terjadi. Usah saya perhitungkan matang-matang sedetail mungkin. Ini akan berhasil, tidak akan sia-sia. Tapi barakallahu fikum, Allah gagalkan sehingga membuat dia stres memikirkan. Mulailah datang penyakit demi penyakit. Ya, mulai mungkin naik darahnya, ya darah tinggi, atau karena beratnya pikirannya jadi stroke misalnya. Ini kan berawal dari apa? Dari hati yang sakit, dari hati yang tidak memiliki kesabaran. Kenapa hati bisa menjadi sakit? Kenapa hati bisa menjadi tidak sabar? Karena dia barakallahu fikum tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai syifa, sebagai obat bagi dirinya barakallahu fikum. Ya. Bagaimana maksudnya? Dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'an, dia tidak pernah belajar Al-Qur'an. Yang dia pikirkan adalah bagaimana ini urusan dunia, ya di perhitungan ini dan ini. Tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tatkala Allah berikan ujian tidak siap, hatinya tidak siap. Tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran, tentang ujian, tentang musibah, tentang barakallahu fikum, tatkala orang diberikan musibah akan Allah hapuskan dosa-dosanya, tidak ada dalam hatinya ini. Sehingga tidak termotivasi untuk menjadi sabar tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepadanya barakallahu fikum. Nah, ya, ini dari sisi hati. Ya. Tentunya syifa juga bagi penyakit badan. Nabi alaihi salatu wasallam dalam banyak hadisnya barakallahu fikum terkadang tatkala menjenguk orang sakit, ya barakallahu fikum, beliau memegang bagian yang sakit daripada hamba tersebut, ya, dari pasien tersebut, dan membacakan suratul Fatihah. Ya, karena surat Fatihah salah satu surat ruqyah. Ya. Dan didoakan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Nabi alaihi wasallam seorang yang sangat meyakini Al-Qur'an sebagai penyembuh, dan orang yang disembuhkan itu juga meyakini Al-Qur'an. Sehingga terkoneksi ini. Ya. Nah, maka sembuhlah hamba tersebut barakallahu fikum. Tentunya ini semua berkat pertolongan Allah. Tidak mampu kita memikirkan bagaimana ini dari sisi medisnya barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang kenapa ada orang yang diruqyah kok gak sembuh-sembuh, kumat lagi. Terkadang dia tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dia tidak pernah belajar Al-Quran. Dia tidak yakin sebenarnya dengan Al-Quran. Jadi mau diruqyah sebanyak apapun, karena dia memang sudah tidak yakin, hatinya tidak yakin dengan Al-Quran, tidak bergantung dengan kalam Allah, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana dia bisa mampu sembuh? Ya, mungkin kita mengenal dalam dunia medis ada namanya sugesti. Ya, barakallahu fikum. Ini penting juga. Ya. Jadi di antara kesembuhan dari obat-obat medis itu, ya, barakallahu fikum, ya, 40 atau 50%-nya itu disebabkan karena sugesti dia terhadap obat itu. Keyakinan dia terhadap obat itu. Aku minum ini, sembuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka, barakallahu fikum. Nah, apalagi dengan Al-Quran. Tidak hanya sebatas itu, Allah yang akan menolongnya langsung, barakallahu fikum. Nah, jadi di antara keutamaan Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai penyembuh, barakallahu fikum. Kemudian di dalam sebuah hadis, ini kemuliaan yang berikutnya, yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, barakallahu fikum, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan, ya, dengan kitab ini suatu kaum. Jadi apa penyebabnya kaum itu dimuliakan? Karena kaum itu mengkaji Al-Qur'an, kaum itu memahami Al-Qur'an, kaum tersebut mengamalkan apa yang ada terkandung dalam Al-Qur'an dan mendakwahkan, melestarikan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Allah angkat, Allah muliakan. Barakallahu fikum. Ya. Disebutkan asbabul wurud hadis ini barakallahu fikum tatkala Umar bertanya kepada salah seorang sahabatnya, ya, sahabat ini mengangkat seorang siapa? Budak sahaya, seorang budak menjadi seorang gubernur. Ya, barakallahu fikum. Maka Umar bertanya, apa alasanmu mengangkat seorang budak? Ketika itu Umar menjadi khalifah. Apa alasanmu engkau mengangkat seorang budak untuk menjadi seorang gubernur? Seorang pejabat tinggi ini. Maka kata sahabat ini, barakallahu fikum, dia orang yang memahami Al-Quran. Dia orang yang belajar Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan berdakwah dengan Al-Quran. Dia memahami dan beramal dengan Al-Quran. Maka Umar bin Khattab membacakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat seorang sebuah kaum melalui kitab ini, ay melalui Al-Qur'an. Dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Demikian pula sebaliknya, barakallahu fikum. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa yarfa'u bihi akharin. Sebaliknya, dengan kitab ini pula Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan ya kaum yang lain. Apa penyebabnya? Dia tidak paham Al-Qur'an, dia masa bodoh dengan keislamannya, masa bodoh tidak peduli dengan Al-Qur'an. Ya. Jangankan mempelajarinya, baca pun tidak. Allah hinakan, Allah rendahkan, Allah jatuhkan dia. Ya. Sisi kehinaan ya tidak berarti apa? Tidak berarti hanya sebatas apa? Oh, dia jadikan sebagai orang yang miskin, orang yang hina dari sisi apa? Status sosialnya. Tidak, bukan hanya itu kehinaan itu. Bukan sebatas itu. Ada juga orang yang kaya raya hidupnya, ya, dalam keadaan dia tidak pernah peduli dengan Al-Quran, apalagi ibadah, enggak pernah sholat bahkan mungkin, ya. Nah, tapi hidupnya masya Allah mewah, ya, mobilnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Dari mana sisi kehinaan terhadap orang ini? Sisi kehinaannya apa? Allah ulur dia, Allah biarkan dia menikmati dunia yang sementara ini. Tapi nanti apa? Tatkala dia mati, Allah hancurkan dia melalui alam barzakh. Sampai nanti di hari kiamat, Allah campakkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan dia. Allah tidak uji dia. Ya. Allah tidak berikan musibah dia. Ya, barakallahu fikum. Dia dengan kesenangannya, bahkan dia mengatakan, "Buat apa sholat? Saya loh enggak sholat, tapi lihat di rumah saya, lihat di usaha saya. Buat apa sholat?" Ya, subhanallah. Ya, padahal Allah sudah tinggalkan hamba ini. Allah biarkan dia menikmati dunia yang hina ini. Yang sementara ini, barakallahu fikum. Nah, yang sebentar lagi dia akan mati dalam keadaan hina. Ya. Dia nikmati dunia mungkin berapa tahun sih kesuksesannya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Sebentar. Dibandingkan azab yang sudah menunggunya di alam barzakh. Ya. Alam barzakh, ikhwani fiddin rahimah rahimkumullah. Ya, barakallahu fikum. Orang yang ada di dalam barzakh, tak kala dia diadab, disiksa, ya, dan diperlihatkan dengan neraka, dia ini kebingungan, ingin segera menyelesaikan, ingin segera selesai, ya, alam barzakhnya, adab di alam barzakh, tapi takut nanti ketemu neraka di alam akhirat, serba salah dia. Berbeda dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, tak kala di alam barzakh, dia meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat dunia. Segera akhiri dunia ini. Agar kami dibangkitkan dan langsung masuk dalam syurga. Ya. Ini orang yang bertakwa. Ya. Barakallahu fikum. Tidak sabar ingin masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang zalim. Orang yang ahlul ma'asiyah. Bingung dia. Ya. Nah, di alam barzah diazab. Di alam akhirat nanti neraka sudah menantinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwan fil din rahimahumullah, Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an seorang hamba itu bisa mulia, dan dengan Al-Qur'an pula seorang hamba itu bisa terhinakan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kenapa kita harus mencari kemuliaan dari Al-Qur'an? Ya. Kenapa kita harus mencari kemuliaan dari Al-Qur'an? Di antara jawabannya, barakallahu fikum, pernah Ibnu Qatadah rahimahallahu taala, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau bertanya tentang bagaimana dengan akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau ingin mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam, pelajari Al-Quran dan amalkan. Maka akhlakmu akan mencontoh akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Ingat, yang namanya akhlak bukan hanya sebatas muamalah, hubungan dengan sesama manusia, bermasyarakat dengan baik. Bukan hanya itu. Yang namanya akhlakul karimah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Dengan apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kesyirikan. Beribadah. Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini juga berakhlakul karimah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah. Orang ini bermasyarakatnya masya Allah bagus sekali. Adabnya masya Allah. Di masyarakat dinilai bagus sekali. Tapi enggak pernah sholat. Gak pernah datang ke masjid sholat. Gak pernah barakallahu fikum. Naam. Berta'awun tolong-menolong dalam kebaikan. Maksudnya apa? Memakmurkan masjid misalnya. Ataupun yang lainnya. Gak pernah. Apakah dia dikatakan berakhlakul kariman? La. Tidak. Tidak. Hamba ini tidak berakhlakul karimah. Wallahi. Hamba ini hanya hatinya tidak ada keikhlasan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, hanya agar apa dipuji oleh manusia, agar apa agar tidak ada rasa tidak enak dengan manusia, hanya mencari apa, mencari pujian kemuliaan dari manusia. Ya, barakallahu fikum. Tapi apabila seorang hamba sudah berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didorong ya karena Allah untuk berakhlakul karimah dengan manusia, dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka apabila ia mengatakan, ia mengaku bahwasanya siapa tauladanmu? Tauladanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah Al-Quran. Ya. Agar kita memiliki akhlak sebagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Manusia ya. Dalam menyikapi Al-Qur'an itu ada tiga kelompok. Ya, manusia dalam menyikapi Al-Qur'an. Ya. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga kelompok. Tiga keadaan. Yang pertama ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kelompok, ya barakallahu fikum, yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara lahirnya dan batinnya. Ya. Secara lahir dan batin. Maksudnya apa? Dia beriman kepada Al-Quran, batinnya beriman, yakin dia Al-Quran itu sebagai petunjuk sehingga dia mempelajarinya. Lahirnya bagaimana? Fisiknya bagaimana? Ya. Kenyataan yang dilakukan bagaimana? Dia beramal dengan apa yang diyakini tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ini kelompok yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia beriman kepada Al-Quran dengan batinnya dan dengan lahirnya. Ya. Dia yakin, barakallahu fikum, na'am, ya Al-Quran sebagai petunjuk sehingga dia belajar. Kemudian apa? Dia beramal. Ini apa? Lahirnya. Dia beramal, mewujudkan apa yang diyakini dalam batinnya tersebut terhadap Al-Quran. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, orang yang kafir, mengingkari, kufur terhadap Al-Quran, baik secara lahir maupun batin. Ya, sama sekali sudah. Ya, enggak yakin dengan Al-Quran, mengingkari Al-Quran baik dari batinnya maupun lahirnya. Sudah terang-terangan, sudah enggak mengakui Al-Quran itu sebagai barakallahu fikum, tempat untuk kita dimuliakan oleh Allah sebagai petunjuk, barakallahu fikum, sudah enggak percaya ini. Ya, mungkin bisa kita contohkan, ya mohon maaf, seperti apa? Ya, orang-orang yang di luar Islam. Ya, jelas mereka tidak percaya sama Al-Qur'an secara batinnya dan secara lahirnya. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ada seorang muslim yang seperti ini keadaannya, subhan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yaitu orang yang beriman dengan Al-Qur'an secara lahirnya saja tapi tidak dengan batinnya. Ya. Jadi lahirnya masya Allah dia beramal ya sebagaimana dalam Al-Qur'an tapi batinnya ah. Ini seperti apa orang apa? Munafik. Nah. Ya, munafik. Ya. Dia hanya berkamuflase ya agar diterima oleh kaum muslimin. Ya. Dia sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, tapi batinnya benci sekali dengan nama sholat, benci sekali dengan nama puasa. Tapi karena saya tinggal di tengah-tengah barakallahu fikum na'am kaum muslimin, ya sudahlah, saya ikutilah saja. Ya, sehingga dulu zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ya orang-orang munafik itu, ya paling barakallahu fikum berat untuk apa? Melakukan sholat. Yang di waktu-waktu yang sudah gelap. Ya, dia tidak mau berangkat. Ya, karena dulu zaman dulu belum ada lampu cahaya seperti ini. Di masjid pun tidak ada lampu. Jadi enggak ketahuan kalau waktu Isya, waktu subuh misalnya siapa yang sholat, ini enggak ketahuan di sebelah-sebelah karena gelap. Nah, disitulah orang-orang munafik tidak keluar untuk sholat. Kalaupun dia keluar-keluar dalam keadaan malas, ya tidak ikhlas dalam hatinya barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi kalau duhur, ya, asar, wah, paling terdepan, semangat, ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikatakan, wah, ini masya Allah, akhlaknya masya Allah, ya, sama seperti tadi ya, Pak, orang-orang yang di dalam masyarakat akhlaknya bagus, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak pernah mau beribadah, ya, ini sama saja, tidak jauh beda. Namun dari sisi ada yang namanya nifaq akbar, ada yang namanya nifaq asghar. Nifaq besar yang menyebabkan seorang itu keluar daripada agama Islam, murtad dia, ada yang sifatnya nifaq kemunafikan kecil yang belum mengeluarkan dia daripada agama Islam. Ini pembahasannya panjang barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Insyaallah taala ya pada pertemuan yang berikutnya kita mulai mengkaji kitab yang berjudul Durus Minal Quranil Karim. Kalau diartikan yaitu pelajaran-pelajaran dari Al-Quranil Karim, akan mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quranil Karim. Apa saja sih? Ya, jadi ini bukan tafsir, bukan tafsir tapi ringkasan kesimpulan faedah-faedah ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja? Ya, barakallahu fikum. Kalau kita baca tafsir tentu akan panjang. Ya. Mungkin suatu hari nanti bisa kita juga akan membahas masalah tersebut barakallahu fikum. Tapi ini kita ambil kesimpulan isi daripada Al-Qur'an dalam kitab ini barakallahu fikum pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi taala. Mungkin pada pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum kami tutup kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Nur Jamil yang dengan kebaikan mereka, ya, barakallahu fikum, mengizinkan adanya kajian di tempat ini dan kajian ilmu agama salah satu, ya, bagian daripada memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang ikut dalam dimudahkannya kajian ini, khususnya para takmir, Allah berikan balasan sebaik-baik balasan dan tentu sebaik-baik balasan tidak lain dan tidak bukan adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.